Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi alladhina nalu bi sohbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adat al-afadil, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, lan ingkang dipun sepuhaken, ingkang tuhu kina bekten, ingkang kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendonga. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Madiun, Bapak Camat dan Forum Pimpinan Kecamatan Kebun Sari, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco remaja, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang ikhlas nderekaken hormat peringatan acara wonten kalodhangan dalu menika, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi acara ingkang kita dherekaken dalu menika estu-estu mbekta manfaat, maslahah, barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Iman kula panjenengan sedaya meningkat langkung kiat, di mana tanda bahwa iman itu meningkat kuat adalah lebih mementingkan agama Allah dibanding urusan-urusan yang lain. Tandane iman meningkat kiat menika lebih mencintai Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Ngomong-ngomong soal cinta, love, dalam kehidupan dunia ini, berdasarkan Al-Quran yang pasti benar, yang dicintai dan disenangi oleh manusia, siapapun dia, apapun profesinya, itu pasti cinta dan senang kepada 6 perkara. Berapa? 6. Dan sewu ayatipun dalam waos dengan pirengaken zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زينا للناس, dihiaskan bagi manusia, dijadikan indah dan menyenangkan bagi manusia, siapapun dia. Hubbus syahawati minan nisa'i, kecintaan dan kesenangan kepada satu wanita. Wong lanang sapa wae dadi apa wae, janji normal. Kapan roh wong wedok sing rupane ayu kemrusu keboy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semo kemelenok kemontok kementek kementek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong monyor monyor blongor blongor denok denok debleng. Biasanya wong lanang terus atine sengkring-sengkring. Sopo ae termasuk saya ngomong. Jujur, bapak-bapak, langkung-langkung yang penjenengan nembe tindak haji, tindak umroh, dan Mekah, dan Madinah, ketika melihat wanita-wanita Timur Tengah itu kan terkenal cantik-cantik luar biasa. Rata-rata mereka pakai cadar. Begitu cadarnya dibuka kelihatan wajahnya, Masya Allah, ayunya luar biasa. Kula niku wis kadung dipanggil ustaz. Lek tepak ningali ngoten niku langsung dingkluk maca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Gak percaya ya wis. Makanya wanita Timur Tengah itu rata-rata wajahnya ditutupi cadar. Kenapa? Kalau enggak dicadari, kelihatan wajahnya yang cantik-cantik itu bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa. Anak wanita-wanita Rejosari enggak usah dicadari, enggak menarik. Yang kedua, walbanina, kecintaan dan kesenangan kepada anak. Orang tua mana sih yang enggak cinta, yang enggak senang sama anak? Pancen alwalad samratul fuad, anak itu adalah buah hati, kebanggaan orang tua. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati, kecintaan dan kesenangan kepada harta benda, bondo dunyo, minadz zahabi wal fiddati, songkok emas lan perak, atau secara umum seneng karo duit. Ayo to Bu, kadek etok-etok gak krungu. Seneng karo duit. Ayo jamaah sekian banyak yang ribuan jumlahnya ini, wonten mboten sing gak seneng karo duit, ngacung. Lek ana diperiksake. Kabeh wong mesti seneng. Nyambut gawe polahe gak karuan ku yo golek. Sing tani, sing dagang, sing maklaran, sing pegawe ku yo golek. Kerja merantau tekan luar Jawa ku yo golek. Bahkan nganti tekan luar negeri yo golek. Mula jok kaget wong Rejosari, Kebon Sari, pemilu legislatif ini yang milih caleg sing ngekei. Ora milih figur tapi milih rata-rata caleg sing dadi ku ya caleg sing andum. Ana caleg kok gagal ora kepilih, kira-kira kurang akeh lek andum. Sampai ibu-ibu wong wedok-wedok iki lek tepak gondok warase ya nek dikei. Ngene iki mesti ana sing batin. Kiyaine mrene ku yo golek dulur banter salah dulur kangge kula ingkang paling penting menika dulur dene dhuwit kuwi nomor 1. Siapa sih yang enggak seneng sama duit, lebih-lebih ibu-ibu sampai ada istilah ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Loh ya, ada uang abang ku sayang, enggak ada uang abang ku tendang. Ada fulus abang ku elus, enggak ada fulus cintaku hangus. Ada duit abang ku kempit, enggak ada duit ku lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Ada duit abang ku uwe-uwe, enggak ada duit abang ku cudek. Sopo sing gak seneng karo duit? Kalau banyak orang bilang ojo seneng duit, jangan sampai cinta duit, garakno sasar ciloko donya akhirat. Justru Anwar Zahid menginstruksikan senengo karo duit. Ini fatwa dari Anwar Zahid yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Cintailah duit, senengo duit. Lek ana wong urip nduk donya kok gak seneng karo duit, kuwi wong bento. Senengo karo duit. Tapi senengmu kudu temenan. Buktekno senengmu karo duit. Buktine lek seneng karo duit, gawonen tekan akhirat. Aja ditinggal nang donya. Lek duit kok ditinggal nang donya, berarti sampean gak seneng wong ditinggal. Degawe tuku mobil mewah, arep ditinggal nang donya, aku gak seneng duit. Gawe bangun omah megah, apa ditinggal nang donya, gak seneng duit. Gak tuku tanah berhektar-hektar arep ditinggal nang donya, gak seneng duit. Lek pancen seneng duit temenan, gowo tekan akhirat. Carane pripun? Gawe bangun masjid, musala, gawe bangun pesantren, termasuk bangun jembatan. Aja jagakno bantuan teko Pemkab tok. Lek duwe tanah wakafno. kanggo pesantren, sedekahe ditambahi, infake diakei, iku duit sing bakal sampean gawa tekan akhirat, duit sing sampean cintai temenanan, understand? Yang keempat, wal khailil musawwamah, kecintaan dan kesenangan kepada kuda pilihan, kuda terbaik. Zaman siyen niku kendaraan jaran, nek sakniki nggih mobil yang baik, yang bagus, apa Fortuner umpami. Nek jenengan mboten saged tumbas Fortuner nggih ngiler. Lenger-lenger, tenger-tenger karo melungker. Atau sekarang yang lagi ngetren Alphard itu yang bagus harganya 1 miliar. Lek menjenengan tumbas Alphard mboten kiat nggih sing kathah mawon Alphard TK. Arep numpak BMW ra iso numpak BMX. Yang kelima, wal an'am, kecintaan dan kesenangan kepada ternak. Ya mulai ayam, burung, kambing, sapi, kerbau. Kadang ana wong saking senengnya sama ternak. Di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, dikembangke, dikembangke, dikembangke. Sapine 15 diramut dhewe nganti wonge karo sapine ganteng sapine. Yang keenam, wal harf, kecintaan dan kesenangan kepada kebon, tanduran, ya termasuk sawah. Nah jemaah sekalian, persoalannya apakah kecintaan kita kepada enam hal ini mengalahkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau sampai terjadi manusia lebih mencintai enam perkara ini dibanding mencintai Allah, maka iman akan semakin berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, lama-lama hilang. Kalau manusia lebih mencintai enam hal ini dibanding mencintai Allah, maka iman akan semakin tipis, tipis, tipis, tipis, lama-lama terkikis sampai habis. Dengaran cerdas. Yuk sekarang dibuktikan, monggo dibuktikan. Standarte, barometernya, ukurannya, iman itu lebih mementingkan dan mencintai Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Bapak, ini ganteng-ganteng kok do bisu ya. Coba dengar bapak, aku tak panggil ibu-ibu, gimana jawabnya? Ibu, krungu kupingmu, nang wong lanang. Ditimbali saya lemang suling mbok sing saya kados ibu-ibu. Pireng ke? Ibu, krungu. Cobi, bapak. Pancet. Makanya jangan salahkan kalau Anwar Zahid itu ngaji di mana-mana lebih seneng sama ibu-ibu. Jujur, mulai dulu saya tuh enggak pernah tertarik sama laki-laki. Bapak tolong dijawab, bapak. Bapak jenengan cinta kali istrine mboten? Enggak patek cinta, Bu, paling. Bapak jenengan cinta kali istrine mboten? Ya mesti, lek gak cinta ya lapo dirabi. Wanane dinikahi iki mergo nggih cinta, tapi yang boleh biyen sampean nikahi krana ketangkep hansip ya gak roh. Bapak jenengan cinta kali Gusti Allah napa mboten? Lebih cinta ten istrine napa lebih cinta ten Gusti Allah? Saestu, buktikan, cinta butuh pembuktian, tanpa pembuktian cinta hanyalah kepalsuan. Coba bapak nun sewu, istri penjenengan sing penjenengan cintai niku jam 2:30 bengi sakit dadak darurat, perlu dokter saat itu juga, ora kena disemoyoni esuk. Jam 2:30 bengi istrine jenengan sakit, jenengan diperintah panggil dokter, bidal napa mboten pak? Bidal, demi cinta istri gak peduli jam 2:30 bengi budal panggil dokter. Lajeng nun sewu bapak, Gusti Allah ingkang bapak cintai niku jam 2:30 bengi merintah bapak ken sholat tahajud, bidal mboten bapak? Bidal mboten? Bidal kelon. Itu berarti cintamu ke Allah palsu. Lo cinta kok ngono, cinta apaan tuh? Ganti sekarang, ibu. Ibu cinta ten anak mboten? Percados, karena memang urusan cinta ke anak itu ibu, bukan bapak. Urusan kasih sayang orang tua ke anak itu ibu, duduk bapak. Wong lagune nasional ono kok kasih ibu nggih, Bu nggih. Coba ibu, monggo sarang-sarang dinyanyike wong lanang-lanang ben do bolong kupinge. Yuk, kasih ibu kepada beta tak terhingga. Ya, besok masuk pagi anak-anak. Jangan sampai terlambat. Lah iku lagune diganti to, kasih bapak. Gak payu, Bro. Sopo sing arep nyanyekke? Lho emang beda, ibu tuh saking cintanya ke anak, saking kasih sayangnya ke anak, lebih mementingkan anak daripada dirinya sendiri. Duwe anak loro awake panas, gubuh, bingung ra karuan. Ya Allah, Nak, nang waras, Nak, nang waras. Ben dikenteni ibu wae sing loro langatun, Bu, nggih. Bapak blas gak mikir nggo wong gawe tok ae. Ibu kula sering damel contoh, ibu misalnya jenengan kagungan jajan enak sangat, anake gak ngerti tepak ngaji. Umpami anake ngerti nggih seneng kali jajan niku. Ngoten niku kali jajan niku ibu-ibu kalu napa mboten? Mboten kalu mergo eling sinten? Anak wis gak tak pangan jajane engko ben dipangan anakku. Lah ngoten Bu nggih? Ayo bapak-bapak, sampean duwe jajan enak, anakmu gak ruh tepak sekolah. Umpama anakmu ruh ya seneng karo jajan niku. Bapak-bapak kalu mboten? Ya resik kok. Sak wadah-wadahe dimplok. Tambah sing wedok dipesen nang disingkrihno iki wadahe nek konangan anake. Nek ngerti njaluk nukokke nondi lan nukokke. Ibu pasti cinta ke anak, ibu cinta ten Gusti Allah mboten? Lebih cinta ten anak napa lebih cinta ten Gusti Allah? Jadi misalnya Bu, jenengan mantun panen utawi pingkatuk rezeki ya trok 100 juta. Punya anak laki-laki cuma satu-satunya, minta dibeliin sepeda motor. Ya anak wis gede, wis pantes nitih sepeda motor, kanca-kancane wis duwe sepeda motor kabeh. Jenengan kagungan duit 100 juta, anak lanang njaluk nukokke sepeda motor regane 20 juta. Ditumbasaken mboten, Bu? Tumbasaken demi cinta anak kecil 20 juta, awak dhewe sik duwe 80 juta, mesti dituruti. Lajeng nun sewu ibu, Gusti Allah sing penjenengan cintai niku sedang membangun rumah, namanya masjid, butuh dana. Jenengan mantun pikantuk rezeki 100 juta. Ono panitia pembangunan rumah Allah, panitia pembangunan masjid sewan penjenengan, nyuwun bantuan dana. Jenengan gada yotro 100 juta, disuwuni dana kangge masjid 20 juta. Kira-kira diparingi 20 juta napa 20 ewu? Gak iso kompak ya. Berarti cintamu ke Allah juga palsu. Ayo sekarang umum bapak ibu yang semangat. Misale wonten setunggale caleg, ngapunten mantun pemilu lakone ya caleg. Utawa tim suksese capres. Ngumpulke panjenengan di satu tempat, sing purun dugi nderek ngumpul diindumi duit 500.000. Lajeng Gusti Allah sing panjenengan cintai niku ngumpulke panjenengan di satu tempat namine masjid. Hayya 'alash shalah. Sing purun dugi nderek ngempal diparingi ganjaran 27 derajat. Rejosari Kebon Sari jawaban sing jujur sing banter, jenengan milih 27 derajat napa milih 500.000? Ya Allah. Wong bento kok sakmene akeh. Ayo dulur-dulur remaja, misale di daerah sekitar sini ada dua acara, waktunya bersamaan, tempatnya berdekatan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan. Satu acarane pengajian, satunya acarane dangdutan. Pilih ndi? Nggih. Sae. Salat fardu niku sedinten sedalu kaping gangsal. Leres? Jumlah rokaatipun 17, leres? Umpami sholate didobel diimbui 5 maneh, dadi sedina suwengi sholate ping 10, jumlah rokaate 34. Kebon Sari purun mboten? Sing ngomong purun pret. Lah wong ping 5 wae keteteran kok. Sering to jam 8 nembe subuh. Usolli fardhu subuhi rokaate ini mustaqbilal qiblati karipan lillahi ta'ala. Mendahne yo salate sedina suwengi ping 10. Piye polahe wong Rejosari? Mboten kira purun. Pun saniki umpami jenengan gadah yatra 5 juta ditambahi 5 juta melih dados 10 juta. Purun mboten? Sing banter lek jawab jenengan di duit 10 juta ditambahi 10 juta melih dados 20 juta. Purun mboten? sampun gadah duit 20 juta ditambahi 20 juta melih dados 40 juta. Purun mboten? Duit mbahmu. Lah nek duit ditambahi terus kok purun? Lah nek salat ditambahi kok ngono ngaku cinta Gusti Allah, cinta preketek. Ku cinta kok ngoten modele. Kula panjenengan niku sering dipun tagih dening Allah. Woi menungso termasuk Rejosari, Kebun Sari, Mediun. Katanya kalian cinta aku, mana buktinya? Kalau memang kalian cinta aku, buktikan. Kalau memang kalian cinta aku, harusnya kalian lebih mementingkan aku daripada urusan yang lain. Kalau memang kalian cinta aku, harusnya ketika aku panggil, kalian datang, penuhi panggilanku. Apa kurang indah panggilanku? Adakah di dunia ini panggilan seindah panggilanku? Enggak akan ada. Panggilanku tuh paling indah. Hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat. Hayya 'alal falah, mari mencari kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kalian mau datang memenuhi panggilanku, tak kasih rahmatku, tak kasih maghfirahku, tak kasih barokahku, tak kasih ribaku, tak kasih pahala 27 derajat. Tapi kenapa masuk waktu salat Isya kalian ku panggil enggak datang kok malah mentelengi YKS? Itu cinta aku apa cinta Soimah? Pokoke. Ayo bentuk bareng ayo. Maka harapan panitia mugi-mugi peringatan dalu menika saged njalari kula panjenengan sami dados tiyang ingkang sae. Dalam bahasa agama disebut sholih. Lah sholih kuwi piye? Takrife as-sholih wal qa'im bihaqqillah wa huquqil ibad. Yo ora gak ngerti to. Makane kula rada aras-arasen ngetokke dalil Arab. Sing diomongi plonga-plongo. Di samping kula dhewe yo ora pati apal. Pun damel dalil Jawa mawon ben gampil difahami. Soale niki sing rawuh lak tiyang Jawa sedaya to nggih. Dikamele lek enten sing pun dados kibas. Kadang akeh wong Jawa sing gak roh jawane. Lah nggih to. Wong Jawa sing gak roh jawane ku berarti seduduk Jawa wis kibas. Dalile syair tanpa waton sing sering jenengan nyanyike, sering jenengan ungelaken, jenengan pirengaken, sareng-sareng kalih dalem Kang Aran Soleh niku sapa? Monggo sareng dipun waos sedaya kula suwun nderek muni kersane pikantuk berkahipun. Lah dene sing mboten saged nggih kula suwun etok-etok mangap-mangap nggih. Ya kersane pantes ngoten no wong lintune mengo mosok arep mingkem dhewe ya sak mboten-mbotene nggih nderek. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk bareng Kang Aran Soleh sareng Kang Aran Soleh terus lho kene kok gak nyauti piye ya sik eh sing nyaut mek sebelah kene iki tok yo lek iki gak nyaut sihir situke niki disauti sing banter oke okay? Semangat apa ora eman gawe tuku banyu. Lah niki kok langsung nyaut ya. Yuk, Kang Aran Soleh bagus atine. Terus. Wek. Tutupen botolmu, tutupen. Emanen. Aja mbok mergane nggih Kang Aran Soleh bagus atine kerana mapan saring ilmune. Terus lan marifate uga hakikat manjing uga hakikat. Sambung sholawat ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rafi'asha ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wa al karami Allahumma salli ala Muhammad. Ini termasuk bagian dari metode para ulama pejuang agama di Nusantara. Wali Songo pejuang agama khususnya ning tanah Jawa. Kangge ngerangkul masyarakat diajak Islam, iman, ihsan. Supaya masyarakat do seneng zikir, do seneng maca selawat. Niku prosesnya akulturasi. Masyarakat Jawi niku remene gending-gending. Mula ben sregep zikire seneng selawatan ngangge lagu-lagu. Sing purun damel metode kados ngaten menika ngantos semakin nggih tasik do seneng zikir, tasik do seneng selawat. Tapi lek sing mboten purun tiru model ngoten niku saniki malah do ngarani selawat kuwi bid'ah, Maulid Nabi kuwi bid'ah, seneng bid'ah bid'ahke. Mula kula niki rak bingung to. Ulama biyen ki gupuh ngislamke wong Jawa sing sek ateis. Nah saiki bocah lagi ngerti agama sak nyelrong nyel ngono ae malah gupuh do ngafir-ngafirke wong Islam. Wong biyen ulama biyen ki bingunge gupuhe ngislamno wong kafir. Nah saiki akeh wis Islam malah dikafir-kafirke. Ya Allah. Nah termasuk nganggo metode zikir selawat lagu. Wong biyen ngoten, wong Jawa senengane gending, selawat disesuaikno. Gawe gending lak wonten to selawat nganggo lagu gending caping gunung. Dek jaman berjuang ya Rabbi bil mus balil maqa sidana. Ampun cekap wonten meleh nganggo perahu layar nggih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ang liyak numpak ing dina minggu ke ngoten. Lah ibu-ibu lek remene kosidan nggih nganggo kosidah. Ya Rasulullah salamun alaik taroret taroret. Mboten napa-napa, yang penting beradab. Lagunya lagu yang beretika, mboten sembarangan. Nek sing kanca-kanca remaja seneng nganggo lagu India, monggo po lagu kucek-kucek kotange. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asha ni wadaraji. Ngoten apa lagu India sing liyane. Aki kulli huya huben bitare unka hotahe kese kahumi yoyaraye. प्यार कैसे होता है चुरुरुरुरुरुरु न्यूरुरुरुरु. सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला तहा रसूलिल्लाह. सलातुल्लाह सलामुल्लाह ala yasin habibillah ngono rapopo. Tapi ono sing ora kenek dirubah. Kados azan harus bahasa Arab lagunya seperti itu, ndak oleh sembarangan. Lek cara Mekah Madinah nggih Allahu akbar Allahu akbar gitu. Ha nek cara Bonsari, cara Rejosari nggih Allahu akbar Allahu akbar harus gitu. Engko nang mbok gawe lagu oplosan. Wandan kok tutu ben botolmu. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Gak oleh. Kuwi ngawur kuwi jenenge. Awas krungu aku tak jotosi temen. Utawa sing nom-nom digawe lagu buah si malakama. Tak dituruti. Ah, kumati bapak misale. Ngembuke lagu kuwi. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Gak oleh. Rungu aku tak kamplengi sembarangan ora cae mboten adune. Lah kados suluk wayang niku sing cocok nganggo Jawa, bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing sang mawe gandrung. Lah ngono coba ge bahasa Indonesia yo elek, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip elek. Lagu Indonesia Raya aku cocoknya pakai bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku, kecara Madiun. Indonesia lemah banyuku. Ini petuk wong Banyumas, wong Cilacap ngapak gaya tambah karu-karuan. Indonesia lemah banyu nenyong. Lagu lo nanti damel contoh bocah tekan itu diulangi lagu balonku. Ada lima lagune nggih ngoten niku sing pas. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Enak meletus balon hijau dor. Apa? Hah? Lah balon meletus ya dor ngono kuwi. Mosok meletus balon hijau crit. Ya elek. Lagi coba digawe lagu kosidah lah elek. Oke lagu apa jilbab putih. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Yalah. Mboke lagu dangdut wae romaku ya kenek tapi ya ora pantes. Gitar tua. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pun Kang Aran Soleh bagus atine, dudu bagus cangkeme. Kadang cangkem iki bener ae ora apik. Ana lho cangkem ngomong bener tapi ora apik. Ditekoki kancane, teko ndi Mas? Komburi, arep nyandi mengarep. Niki ra bener to tapi ora apik. Omahmu ndi Mas? Indonesia. Wis mangan Mas? Gak mangan mati. Bener tapi ora apik. Kang Aran Soleh niku bagus atine, dudu bagus raine. Baguse rai iki sepira suwene? Baguse wajahe wong lanang gak sek enom, ngeten iki ya Allah. Bermose sak kepel sisih. Ora usah ngenteni tuwa, kenek penyakit tuntu wis kepleh-kepleh brengosmu. Ha baguse wajahe wong wadon gak sek enom. Ora usah ngenteni tuwa, Bu. Kena penyakit cacar yang medeni wong. Saya enam sopo sing ora weruh. Saya semane neratap ke jantung. Wong lanang dia semi koyok didodok itu kondur. Lirik aneh yang medot ke kolor. Kadung ngelirik sing dilirik ndudul dayel pedot kolor. Isih enam. Cobi lek wis tuwa. Wis ngedep kaca nang lirik karo mengengeh. Nyawang ayang-ayange dhewe ya keplayu kok ya. Kang aran soleh dudu bagus duite, dudu bagus donyane. Sepiro to, akeh duitmu, akeh donyamu, nek keliru gunake ora manfaati malah nyekso. Mlorone mboten namung ten akhirat kemawon, ten donya mawon pun saged nyekso kok. Malah nyawang iki. Lha kula sering matur, sakake-akehe donya kuwi mati lak ora ana sing digawa to. Wong bakul helm niku mawon helme akeh mati nggih mboten enten sing helman. Hae wong sing mobile 22 kae lek mati nggawa ban mobil piro? Bahkan banyak orang yang masih hidup meger-meger, donyane akeh, duite sepirang-pirang, tapi kenyataane mboten saged nikmati donyane. Sugih duite akeh, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 juta ekor dia bisa orang kaya. Tapi sate sak sujen lho ora wani mangan, mergo darah tinggi. Tiwas sugih to. Jangankan beli gula 1 kintal, beli gula 100 juta ton dia kuat, iso wong sugih, tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Lah kencing manis. Arep mangan pecel ya ora wani mergo asam urat. Apa enake sugih model ngono? Maka seringkali saya sampaikan, satuan kekayaan bukan rupiah, satuan kekayaan bukan dolar, bukan duit, tapi hati. Laisal ghina ghina malin walakin ghina ghina nafas. Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya kaya enggak bisa menikmatinya? Sugih iso tuku kursi larang regane 400 juta tapi bokonge udunen terus. Ya ra kober nglungguhi. TV-ne ngombo 700 in, mripate belek gak waras-waras. Mboten enten gunane, Pak, sampean duwe bojo wayu semok tapi mbendinten anyang-anyangen wae. Dikapake. Betapa banyak orang seperti itu, kerja-kerja dan kerja, donyane akeh. Mboten saged nikmati, nggih. Mugi dados ibroh. Kula niku gadah kanca pengusaha sukses. Semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Uripe ku meng kerja, kerja, kerja, kerja. Sugih. Mobile 8. Kapan nonyo model anyar tumbas, model enggal tumbas, mobil keluaran baru tumbas. Harganya wis MMA. Hotel mbon duwe piro, apartemen mbon duwe piro. Soke, omah ini kubu sama ndak aturi. Api. Banget. Saking apike kok. Kula nate diundang ngaji ten daleme. Sik nemben dugi sampai halaman rumahnya. Kula niku tolah, toleh kaya wong bentu anyaran. Iki omahe wong apa omahe demit ya. Ya Allah. Begitu badhe mlebet niku ora wonten undhak-undhakane. Sandal kula copot, tak enci undhak-undhakane iso murup. Lep, kaget aku. Perabot rumahnya serba lek mewah-mewah. Ten lebet kepanggih bojone. Lah bojone ku banget gak kaya ngene-ngene iki apa ngene iki lho kan tendonya niki wong sing bojone ayu niku telu titeni omonganku siji pejabat loro wong sugih telu kiai lho sampean titeni omonganku lho pejabat rata-rata bojone ayu loro wong sugih rata-rata bojone ayu telu kiai rata-rata bojone ayo ana kiai bojone kok elek nasib lu titeni omongan kula iki wong sugih bojone wae tapi ya Allah Allah mentakdirkan lain belum sempat dia menikmati kekayaan yang ditumpuk ditumpuk ditumpuk ditumpuk ke ibadah keter ngapunten rada medhit sisan nah sugih kaya ngono nyangoni aku yo Dajjal. Dia belum sempat menikmati kekayaannya. Allah mentakdirkan dia mati muda. Umur 37 tahun mati. Dunyo sak monten katanya dereng sakedene mati ditinggal kabeh. Sing paling ngenes bojone sing ayu lho dirabi supire dhewe. Nah aku ki mikir dadi nyambut gawe polahe ndak karuan iki mek ngenakno supire. Mobil pitu ditumpaki supire sak bojone pisan. Ya Allah. Maka sing aran soleh dudu bagus duwite, dudu bagus donyane, mboten. Kang aran soleh dudu bagus pangkate, dudu bagus jabatane. Sepiro baguse pangkat, sepiro baguse jabatan. Sak dukur-dukure pangkat mentok almarhum. Saiki diceluk al-mukarram sahibul fadilah was-sa'adah wal karamah. Dilungkas almarhum, nggih mboten? Ayo saiki dadi jenderal petak mulai sirah sampai bokonge petak kabeh. Dilungkas tetap almarhum. Apa mana terima staf ahli bupati? Apa mana terima camat? Lurah tambah nemen. Apa mana ngini-ngini iki? Nah, ati sing bagus niku sing piye? Sing langgeng nyambunge dateng Gusti Allah. Mila kula giring kelawan iman ten ngajeng kala wau gek hasil utama peristiwa Isra Mi'raj yaitu perintah salat niku gen kula panjenengan teh nglampahi bener. Mergi as-shalah mi'rajul mukminin. Salat niku mi'rate tiang-tiang mukmin. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Nggih. Sing mboten nderek nyangoni mboten usah cerewet nggih. Salat niku saking pentinge. Hampir setiap kiai, ustaz, mubalek dalam materi-materi tausiahnya, ceramahnya nyinggung tentang salat. Karena memang pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu ya salat. Lek salat Islam, nek gak salat kafir. Ayo le sing banter le, Pak lekmu sing gurung salat ben krungu. Jadi wong Rejosari sing salat Islam, wong Rejosari sing gak salat berarti sing ngomong ponakanmu dhewe. Tapi subhanallah kula yakin lek perkara salat dulur-dulur kula Rejosari Kebonsari sing rawuh teng mriki sedaya sampun nate salat. Nate, nek urusan rutine mbo. Ngene sampean tak aturi nggih, salat 5 waktu. Niku kangge tiang Islam anyaran. Tiang sing nembe belajar agami. Niku salate 5 waktu. Lah nek Rejosari Kebonsari wong Islam kawaan. Niku salate mboten cukup 5 waktu, kedahipun 7 waktu. Lho. Lah kok 7 waktu iki engko nang aliran anyar iki. Mboten aliran anyar. Salat 7 waktu itu apa saja? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Tahajud, Subuh, Duha. Monggo tirake sareng-sareng. Zu a mau i tahaj sub du. Sekali lagi biar kulina. Yuk, zu a mau i tahaj sub du. Ya, mudah-mudahan prakteknya seperti cangkemnya. Lah mergo biasane lek diaturi ngeten iki sok bantah, lupa tahajud karo duha kuwi rak sunah to, Pak. Kita tuh suka meremehkan sunnah. Padahal kecintaan Allah pada hambanya itu ada dalam ibadah sunnah. Lek kepengin dicintai Allah, sing kathah ngelampai amalan-amalan sunnah. Pahala yang besar diberikan Allah kepada hamba yang rajin mengerjakan ibadah sunnah. Contoh, sholat wajib umpami maghrib, yen penjenengan lampai gugur kewajiban penjenengan, penjenengan mboten dosa. Pikantuk ganjaran mboten? Pikantuk, nggih setunggal ganjarane wajib nih. Benten melih ketika sholat maghrib yang wajib niki jenengan lampai digabung kelawan ngelampai sunnahipun dikerjakan dengan berjamaah, maka pahala yang diberikan Allah bukan cuma satu, tapi banyak sekali, 27 derajat. Understand? Kok gak pati semangat ya? Understand? Demikian pula puasa, puasa Ramadan wajib. Lek jenengan lampai, gugur kewajiban penjenengan, penjenengan mboten dosa. Angsal ganjaran mboten angsal, nggih sak wulan Ramadan niku. Tapi lek puasa Ramadan sing wajib niki dilampahi digabung kalih nglampahi sunah, disambung puasa sunah 6 hari bulan Syawal, Kanjeng Nabi dawuhaken, "Man shoma Ramadan tsumma tab'ahu sitan min Syawal kana kasyami dahr." Lah gak ngerti meneh to? Sapa wonge puasa Ramadan disambung puasa sunah 6 dina wulan Syawal padha karo puasa setahun utuh, bejo banget dulur-dulur kula sing wingi wulan Syawal wingi nindakaken puasa sunah 6 dina. Kalaupun ditakdir Allah mati pada tahun ini, maka dia mati dalam keadaan berpuasa. Iku paling diremeni Allah. Ibu-ibu lan Syawal kala wingi siam sunah mboten? Jare ibu-ibu ngrasake siam sunah lho wong utange Ramadane sampe saiki ana sing urung lunas. Itu kebacut itu namanya. Loh gitu kok kita suka meremehkan sunnah. Oke ibu bapak, kadang-kadang kita tuh suka meremehkan apa sunnah. Sunnah kuwi lek dilakoni untuk ganjaran, lek gak dilakoni kan rapapa. Lek dilakoni untuk ganjaran, lek gak dilakoni kan rapapa. Ngeremehke, mboten keliru ngeremehke. Makanya lek ono guru ngulang murite. Anak-anak, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ndak dikerjakan tidak apa-apa. Ini guru gak pati pinter. Gari muridnya males. Kok meneng zaman? Zaman mau weteng-tengi ngurungok keborai. Maleng remeh no. Betapa banyak perintah Allah kepada manusia untuk mengerjakan sunnah, lebih-lebih sholat. Di antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain? Tidur. Ayo jawaban. Qumil laila, bangunlah di waktu malam, jangan tidur tok, ayo melu tok, jangan tidur, ojo turu, ojo ngorok, ojo ngiler, ojo melungker, ojo kel, bangun kapan? Nisfahu, tengah malam. Kata bapak-bapak, mas-mas yang tengah malam bangun nggih, nggih ndeleng bal-balan. Nah, engko bengi Atletico Madrid karo Barcelona. Penentuan juara La Liga. Mulane wong lanang ku kelakuane ngono kuwi, Bu. Tangi bengi, bangun malam bukannya salat tahajud tapi bal-balan. Lah nek ibu-ibu kan sae tangi bengi niku mesti nguyuh. Lah nek tengah wengi mboten saged awing kusminhu qalila. Kurangi sedikit dari tengah malam, sepertiga malam yang awal. Takut nanti malamnya ndak bisa bangun, mundut waktu sing awal. Lah nek saged pilih waktu sing paling afdal, auzid alai, tambahi lewat tengah malam, sepertiga malam yang akhir disuruh bangun untuk sholat sunnah tahajud, gitu meremehkan sunnah. Oke, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sunnah itu sholat itu yang menentukan besok di akhirat orang masuk surga atau masuk neraka. Kalau sholat bisa masuk ke surga, kalau tidak sholat pasti masuk. Kurang kompak, perhatikan kata-katanya. Kalau sholat bisa masuk surga, kalau tidak sholat pasti masuk. Wis to, senajan ibadah liyane dilakoni, lek gak sholat neraka. Senajan haji tiap tahun budal haji, tiap tahun budal haji. Nek umroh seminggu ping papat. Nomai Mekah kok. Poso bendino, sodakoh nyahnyo, zakat ramakakat wiridan turut ratan, nek zikir nganti lambenin jedir. Kapan ora sholat neraka. Awalu mayuhasabu bihil amdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa'in wujidat damatan qubilat minu wasairu amalih. Fa'in wujidat naqishatan ruddat alih wasairu amalih. Kang ngerti ya wis. Yang pertama kali dihisab, diperiksa besok pada hari kiamat itu urusan sholat. Kalau bagus sholatnya baik diterima itu sholat dan amal ibadah yang lain diterima, jalurnya nanti ke surga. Kalau ndak sholat, nggak usah diperiksa, langsung bablas. Kok anginnya neraka? Kan yang diperiksa pertama sholat toh. Begitu rapot catatan amal diperiksa, dilihat sholatnya tidak ada. Wes, tidak usah disolat, tidak usah diperiksa lagi. Syarat pertama wes gagal, verifikasi awal wes tidak lolos. Jos, langsung neraka. Nanti dulur-dulur, sampean besok doa akhirat, yang kepingin hisape cepet, perhitungannya gelis, gampang carane. Pripun, ojo sholat, dijamin nyenyek sampean. Lah nek salat fardu wis dilakoni tapi tesih wonten bolong-bolong kaya wong ndi ya? Mbah wong ndi? Pokoke wonten tapi mbah wong ndi? Wong ndi ya? Wong mbah wong ndi ngono. Ana pokoke kula mboten sekeca badhe nyebutke wong mbah wong ndi. Wong Amerika. Tapi sumbere ten Amerika. Sholatnya fardu dilakoni tapi tesik bolong-bolong. Ini ada dispensasi. Wonten keringanan saking Allah. Allah ndawuhi ten malaikat sing tukang periksa amal. Hei para malaikat tukang periksa amal, unzuru li abdi. Perhatikan kawulaku sing mbok periksa iku sholat fardune bolong-bolong. Kuwi ketoke kok kaya wong Rejosari kuwi ndelok buruk-buruke. Hal tatawwa. Apakah dia ada ibadah sholat sunnahnya? Kalau ada sholat sunnahnya, tutup kekurangan sholat fardu yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnah. Lu ngono kok ngremeh ke sunnah toh? Yuk, perbanyak melakukan sholat sunnah. Jare tiru Kanjeng Nabi. Man atau ani takhalal jannah dawai Kanjeng Nabi. Sing nurut aku mlebu swarga. Sing gak manut Kanjeng Nabi mlebu. Mbok rapati semangat. Sing manut Kanjeng Nabi mlebu swarga. Sing gak manut Kanjeng Nabi mlebu. Kanjeng Nabi saklawasipun gesang mboten nate ninggal salat berjamaah. Kanjeng Nabi saklawasi gesang mboten nate ninggal salat tahajud. Seumur hidup ndak pernah meninggalkan salat duha. Mila wong Rejosari pun cari sing sregep salat jamaah, salat tahajud, salat duha, nyonto Kanjeng Nabi besok mlebu. Lah nek wong Rejosari kepen cari sing ora tahu salat jamaah, ora tahu salat tahajud, ora tahu salat duha, berarti ora niru Kanjeng Nabi besok mlebu. Yes, alhamdulillah mulai waras iki. Coba kita upayakan, karena sholat itu menduduki peringkat pertama penilaian benjing di akhirat. Rapor amal kita nilai sholatnya harus bagus. Ojo sampai nilai sholatnya elek, merawaske engko iso ngeret amal liyane katut elek. Makanya monggo kita usaha belajar-belajar dan selalu belajar meningkatkan mutu dan kualitas sholat kita. Zohiron wabatinan. Njobo njero zahir ba kualitas njobo sae, kualitas lebet sae, kualitas zahir bagus, kualitas batin bagus. Mergi napa tesih kathah derek-derek kita umat Islam nek salat kuwi sakarepe saenake sageleme. Lah salat kok sakarepe dhewe saenake dhewe sageleme dhewe ku piye? Pakaiane kuwi lho ora pantes blas. Mosok salat kok nganggo kaos cekak. Jamaah no langgar no masjid, ndukur kaos cekak, ngisor gawe celana training. Salat celana training, malaikat yo kaget. Kadek malaikate teko Madura pisan. Wong ngerti ana wong salat nganggo training iki kaget. Aduh, iki Gusti Allah arep dijak main bulu tangkis iki karo wong iku. Nanggele sempritan aku tak dadi wasit. Makanya tolong Pak Lurah, lek wonten warga panjenengan salat ten masjid ten musala kok nganggo celana training, tolong jenengan pelorot mesisan. Ben orang nganggo rangkepan ketok gondal gandul ya wis. Lho apa ora sah to ngono kuwi salate lho. Selama nutup aurat nggih sah. Tapi ngoten niku namine mboten gadah tata krama, mboten gadah etika, mboten gadah adab. Al-adab faukul ilmi, etika, tata krama, akhlak wis andukuring ilmu. Pau winter tapi orang duwe akhlak. Kuwi api akhlake api, goblok. Halo. Man laisa lahul adab fakadzubab. Orang yang ndak punya adab itu seperti laler. Laler iku kewan sing ora duwe adab, ora peduli ndase sapa diencloki. Musirae presidene diencloki. Apa mana terima sirae Pak Camat. Mbar menclok telek, mencok teletong iso menclok ndase Anwar Zahid tok. Umpamane laler, makanya man laisa lahul adab fakadzubab. Dia pakai wa wajaba alaihi santab. Ya santab. perintah dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Baik orang-orang yang beriman, pakai pakaianmu yang bagus, perhiasanmu yang indah kalau lagi ke masjid. Ini perintah. Kalau ke masjid, ibu, pakaiannya yang bagus, masih digawe. Kalung, gelang, cincin. Lagi perintah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu kalau lagi ke masjid. Terus ibu-ibu nun sewu, umpami jenengan mantun tumbas gelang 16 on. Nah itu sunnahnya dipakai sholat dulu, sunnah dipakai ibadah dulu, biar barokah, baru digawe lancar. Loh, tunjukkan kepada Allah, ya Allah, menika rizki peparing panjenengan Gusti, kula damel ngadep panjenengan, kula damel nyembah panjenengan, kula damel ibadah dateng panjenengan, kersane barokah, baru digawe lunga. Ngono. Ojo kok tuku gelang kerompyong, tangane sing tengen gelange rolas, sing kiwa gelange rolas, urung digawe salat, urung digawe ibadah, pamer-pamer ke wong. Ya mentang-mentang gelange akeh, lembeane dawa-dawa. Wong ngene Rejo Sari lho, bokong iki lho tekan Dolopo kono. Nggih mengkak-mengkok kaya mentok kemagriban. Mobat mabit bokong ekok, engkok-engkok nyampluk wit-witan pinggir dalan rubuh kabeh kena bokong. Copet wong kabeh. Pokoke halo, damel ibadah riyen, damel sholatin. Oh, lah niki dipraktekin insyaallah mulai benjang masjid, musola dan Rejo Sari mriki mesti rame. Krimping, krimping, krimping. Ke wong wedok gelange akeh, sholate beda lek takbiratul ihram mawon Allahu akbar. Mohon maaf ibu-ibu, beli baju baru juga begitu, Bu. Beli baju baru itu sunnahnya dipakai ibadah dulu, dipakai sholat dulu biar barokah. Golek klambine wis amoh, lungset, lencu, baru digawe nglencer. Ojo diwale, tuku klambi wanyar, dipamer-pamer ke geklenceran. Minal pasari ilal pasar, minal moli ilal mol, tawaf, terus idal idul, padahal tangannya urung lunas. Golek wis amoh, lencu, lungset, digawe sholat disuduke Gusti Allah. Kuwi jenenge ngenyek Gusti Allah. Gusti Allah kok disuguhi rombengan. Makanya saya pesen tolong ibu-ibu, mbak-mbak sing ayu-ayu, rukuh, mukena, itu harusnya jenengan minimal punya 5. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Itu yang dipakai menghadap Gusti Allah. Joko dadi wong Islam ket biyen ya mono ya mene rukuh mek duwe siji ndil-ndil digegantian sak jerumah wong papat. Ya kaine welek titron wis nglenting tayumen ngendok tinggi ana gambare peta dunia. Ngepir tingkat 24 sisan. Budal no langgar ndut-ndut-ndut. Nganggo rangkepan rok wis uwamong geribang-geribang lekrek mulai polok tembus Bengawan Solo. Sengklang malaikat temen. Wong madhep Gusti Allah kok pakaiane ngoten to. Aku nek pakaian sehari-hari saben dinten kados ngeten iki mboten enten sing awon. Kula ket mulai mlebet mrewi kok. Tak lirik-lirik, lambine ndak ana sing elek, api-api kabeh. Kayaknya bagus, modis, trendy. Gak mikir. Bojone lah nyambut gawe sampai gegere bengkong. Lho jujur to, sing nyambut gawe ngoyo ku wong lanang lek wis entuk duit sing tukang tek-teki duwite wong. Ngene duit kadung mlebu nang gone wong wedok metune. Bisa metu tapi wong lanang kudu ngajokke proposal dhisik. Nek gak ora tanda tangane Pak Camat ya ora metu. Bu, umpami jenengan blonjo sedina 40.000 cukup. Diparingi duit kali bojone jenengan 50.000. Niku susuke sing 10.000 balik mboten? Padha. Ngono jilbab wis duwe 97, kerudung duwe 86. Ana model anyar rak sik dituku meneh. Bojomu lo ingeti, sawangan bojomu. Kopiah yang sitok, ndil-ndil-ndil. Nanti rupanya kaya ulune garangan. Ireng, coklat, ora coklat, kuning, abang, ora abang. Bawa ilo saya digawe. Nah zaman kok mentolo, jilbab wakeh, kerudung akeh. Bojo kopiah sitok, ndil-ndil. Kopiah ireng mesinnya pojokannya rak ngarep buri. Ini seorang pojokannya bunter pating peletot. Tinggal sore-sore budal nyang masjid itu lho. Di sawang kok kaduan kok nyunggit letongnya sapi itu. Kok tega sampean? Kelambi yo ngono, wadon ku setahun itu ku anyar mbuh pira wong dilu-dilu seragam, sithik-sithik seragam. Itu bu nyaut dilu-dilu sithik-sithik muslimatan, fatayatan, yasinan, manakipan, pengajian, arisan. Mula kelambine ra awak e. Bojomu sawangen bojomu. Riyaya wingi ra nganggo kelambi batik kuning to. Nah, kuwi entek dum-duman kok nggone Golkar kok. Sampai 5 tahun yo pancet kelambi kuwi sing digawe. Nganti keleke bedah yo. Ora dijahit mek dipincuk peniti. Digawe lempean penitine udar tar kecubles keleke. Nelengene wis gribal kabeh. Saman kok tega, ngone parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek, pembalut wanita yang bersayap dan anti tembus. Isek tuku lulur, mangir, bedak, lipstik, krim pembersih muka, hand and body lotion, ada blush on, ada foundation, ada waisidu biar bayangan matanya kelihatan empat, beli bulu mata palsu yang anti badai. Pipi dikasih merah kebiru-biruan koyok rampung dijotoh si wong. Ndak karo-karuan kosmetiknya mahal-mahal. Akibatnya apa? Mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama keren, papa ora kopen. Mama sih modis, papa jemburis. Mama mulus kayak neon, papa jebrak kayak mercon. Makane bapak sampean ku ojo gelem dibodohi wong wedok, dibujuki gelem ae sampean. Aku kadang yo kudu guyu, wong lanang nyambut gawe polahe ndak karuan entuk duit blekno wong wedok, entuk duit blekno wong wedok, entuk duit blekno wong wedok, kabeh duit digawa wong wedok. Giliran sing lanang butuh nyang warung, butuh tuku rokok, njaluk duit nyang bojone ngremil kaya wong ngemis. Kuwi ngono wong lanang goblok. Mula bapak sampean dadi wong lanang yo ojo goblok-goblok. Saman lek nyambut gawe kok kira-kira untuk duit sak juta. Ojo kekno bojomu kabeh. Lek mbok kekno bojomu kabeh kuwi berarti sampean wong lanang. Kekno 600.000 wae, Pak. Lah sing 400.000 selempitke nang kopiahmu. Lho sewaktu-waktu ana kebutuhan sing mendadak darurat emergensi, gak usah njaluk bendahara umum. Repot metune. Cukup berhubungan dengan dinas perkopian. Ana iuran kanggo jembatan, dinas perkopian, iuran kanggo masjid TPQ, dinas perkopian, iuran pengajian, dinas perkopian, beres arep nyang warung tuku rokok, dinas perkopian. Tapi hati-hati Pak, mulai benjing Rejosari kata operasi kopiah niki ketoke. Pakaian yang bagus Bapak, terutama yang dipakai ibadah, yang dipakai sholat. Kula mboten percados, nek zaman semakin mboten tiang, mboten saged tumbas pakaian saya. Mboten percados kula. Bapak, terutama yang dipakai sholat. Etika adab biar nilainya bagus. Sarung minimal Bapak-bapak punya 7. Kayak gantian. Mosok ket bayen dadi wong Islam sarung mek siji wis ngepir bolong kecos rokok obat nyamuk. Dike salat yo kuwi gekelon karo bojone yo kuwi. Kebacut iki jenenge. Belenek aku nyawang. Pakai baju panjang, pakai kopiah, adab. Sampeyan lho sowan Pak Lurah. Kuwi ae sampeyan pakaiane bagus, ambune wangi. Diparingi apa sampean karo Pak Lurah? Oleh apa? Kadang tambah kalong rokok apa? Liki soan Gusti Allah, madhep Gusti Allah kok mambu balsem, remason, minyak kayu putih, kadang mambu diange sapi bareng ngono. Ora dijongkrokno malaikat pira-pira kok. Tolong pakaiannya diperhatikan, salat Jumatan nek masjid nganggo kaos oblong. Kate kaos partai pisan. Geger ana tulisane coblos. Gambare paku sak lengen-lengen. Mesake mburimu, Pak. Maka etikanya yang dipakai sholat itu yang bagus pakaian yang polos. Kersane mboten ganggu wingkinge panjenengan. Mesake rukuh mukena polos mawon mboten usahakaken rendo mboten usahakaken bordil pemane dipasangi bros bareng ngono ku ngesakno mburine sampean Bu wis enak-enak ini wajah tu pelek apike bordile engko subhanarabbil azimin sesuk njaluk duit bapake ge tuku kaya kowe sami Allah liman hamidah kuwi iso tuku masa aku ra iso ngeten iki mboten sampean tok sing ngomong dhewe ya ngono kula nate salat ngajeng kula niku lare nem nganggo kaos ijo bonek mania niki gegere ra ana gambare buta mangap to. Ya aku wis maca Fatihah ku Ar-Rahmanir Rahim nyawang arep ambane cangkeme buta. Ya iso kok berngitung untune buta barang ngono. Makanya kualitas zahir dulu. Terus salahmu aku teko ket mau ra nang dikawit-kawiti acarane umek kae. Nggih arep ngaleh sian ora mung nyangkene tok. Nek kula niku suwengi mesti dobel mboten ate suwengi setunggal niku. Panitiane mbok ngerti aku mantun magrib wis tekan kene mbok ning dikawiti. Umek kae. Kemane MC-ne lekete. Pirawuh ingkang dipun mulyakake. Amakaten kula wau. Kaya nyarno campur sari. Ambo nang leket cak cek kaya ora ngerti sing mburi do bengok kul huwaile kesuwen ngono. Was ngono. Lebih-lebih kualitas batin. Mohon maaf, banyak orang yang zahirnya salat tapi batinnya sama sekali ndak salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sikapnya sikap salat. Yang dibaca bacaan sholat, yang dilakukan gerakan-gerakan sholat, tapi pikiran, hati, dan batin sama sekali tidak sholat. Oke, sikapnya sih sikap sholat, berdiri tegak, sikap sempurna, menghadap kiblat, kepala menunduk, memandang tempat sujud, takbiratul ihram, medeni wong. Tangan diangkat, daku ngececeng. Allahu Akbar. Malaikat yang nganti bingung. Jare malaikat iki wong takbir apa dadi kiper iki jan-jan. Yang dibaca bacaan salat ya fawasi. Kabir walhamdul fawasinya luar biasa. Yang dilakukan juga gerakan-gerakan sholat, gerakannya nggih gerakan sholat. Yo, entul-entul jendejedit tulik-gulik, entul-entul jendejedit tulik-gulik. Kok entul-entul jendejedit? Nek kate ora entul-entul jendejedit, wong rampung ngadeg terus ruku Allahu Akbar iki entul. Mari ngono ittidal sami Allah jendit. Rampung kuwi sujud entul meneh. Lungguh jendit meneh. Lah yo entul-entul jendejedit tulik-gulik, entul-entul jendejedit tulik-gulik. Terakhir yo gobek-gobek. Salam gobek nengen gobek ngiwo. Sikap sholat, bacaan sholat, gerakan sholat, tapi pikiran, hati, batin sama sekali tidak sholat. Sik nembe apa? Sunnis, fardhu, wajib, koi. Kaya yo kabir walhamdulillahi katsiro wa subhanallah tukul tawasin aku kenane pilihan tak awur sembuh tiba nyoblos sapa wong golekane yo angel wis Allah abar lebih calek enam ngekei duit kabeh semewah liman kami tak kadung nampa duite Allah abar lempit-lempitane yo angel. Makanya aturannya ngapunten sangat sampai pun ketika mau mengerjakan sholat oleh Rasulullah dilarang menahan dua hal. Satu, menahan makanan dan minuman. Dihadapkan pada dua pilihan, makan dan sholat. Makan dulu baru sholat. Kenapa begitu? Takutnya nanti ketika subhanarabbilazim muhamdi subhanarabbilhamdi gelondang tek tenan lawuh iki rasane. Yang kedua, menahan khabitsaini, ngapunten ngentut kalih nguyuh. Mantun wudu, rampung wudu, lah kok kudu ngentut? Brol no mawon, bot, beres wudu maneh. Daripada ditahan. Allahu akbar, tul tul tul tul tul tul tul. Assalamualaikum, assalamualaikum, tot tot tot. Apalagi kalau daya tahannya ndak kuat. Maunya sih menahan, daya tahannya ndak kuat, itu malah bunyinya panjang sekali. Terlebih lagi yang ukuran bokongnya gede. Itu suaranya malah semakin nyaring. Ngebas metu ekone barang ngono. Lah. Arep ngalih sayang. Salahmu dhewe kok ya. Lah karena sholat khusyuk niku angel belajar belajar dan belajar. Ketika melayang ditekan lagi, ketika melayang ditekan lagi. Ya Allah, aku ki sholat, aku ki tepak sholat, aku ki ngelakoni sholat, aku ki ngelakoni sholat, aku madhep Gusti Allah ngono. Tapi aja diomongke. Ngono kabir walhamdulillah katsiro ileng kunci. Aku iki sholat, aku Gusti. Aja ileng kunci. Mbok omongke malah batal. Memang sholat yang dikerjakan rata-rata manusia itu ada beberapa tingkat. Pertama, sholat sebagai beban. Namine dados beban, nggih dilampahi tapi rasane abot, males. Cara Bojonegoro aras-arasen. Cara mriki napa? Oh, berarti tiru. Oh, nembe Allahu Akbar kabir wal. Maca Fatihah yang ngono. Iya. Allah. Sami Allah. Nate mboten. Sing paling sering salat napa? Padha. Kenapa? Karena salat dianggap beban. Padahal jane salat niku mboten dangu. Paling-paling salate kula panjenengan salat fardhu niku rak ya mung 5 menit wae to, mbok ana mbok ora 5 menit. Halo. Tapi karena dianggap beban, meskipun sebentar, enteng, malah dadi ap. Cilik, enting, lek dianggap beban, malah krasa abot. Gawedi, lewemu, nek ora dianggap beban, ya malah krasa. Nggih, Bu, nggih? Nggih, ibu-ibu niku pengalaman. Ambek lawuhmu kawedi nek ora dianggep beban nggih enteng. Ya suwe ya betah. Cilik kunting metekel dianggep beban, dilukno sampek kabeh. Lho panjenengan gendong anak niku, anake lemu gedhe nek ora dianggep beban lah ya enteng mawon to. Cilik kunting dianggep beban ra abot. Karena dianggep beban, maka akhirnya sholat sering ditinggalke subuh mek nguyuh, zuhur ngluyur, asar nyang pasar, maghrib selip, isak blakrak. Subuh kesiangan, zuhur ngurus kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, terus sholatmu kapan? Yang kedua, sholat sebagai kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya, ngapunten, lek kepireng adzan mboten remen. Apa ana wong krungu adzan gak seneng? Ana, wonge yo teko ning kene, wonge kudungan. Krungu adzan bukannya menjawab, gremeng. Wong Allahu akbar. Ya Allah, ya mene kok wis adzan iki jam pira ta? Kuwi ra ana terusane to, cuman mboten diomongke. Ngene iki aja saking ngene wajib nenggah. Sak lumayan kadang lanang-lanang adzane dilokke. Ki adzan subuh sing adzan tuwa sisan. Assalatu qairum. Gruya-gruya kemulan sarung. Cangkeme sapa bengak bengok kowe tak unggahi sepikire tak jejeg sisan ora ngrasake mombengi kalah 700 ketoke wong ya teko ketoke lungguh nang isor gedang ora ngirawane kok ngarep model ngono kuwi kualat sampean azan kok dikonoke ngono. Nah, akhirnya ya salate dilampahi tapi salat timbangane ora salat. Nah, salat kok merek timbangan. Kok ten ngene buku cara amal ya ditulis amal salat keterangan tim timbangan. Soalnya sholatnya timbangane ora. Paham mboten sing kula omongke? Yang ketiga, sholat sebagai kebutuhan. Namine kebutuhan. Nek butuh dilakoni, nek gak butuh ya mboten dilakoni. Cirine yen dereng dilampahi ana sing ganjel, gak kepenak ning atiku ganjel. Kaya ngeten iki nggih, dulur-dulur wonten sing dereng sholat isya umpami. Ngoten niku rasane rak ganjel, ngoten ten ati nggih mboten. Tapi mangke yen rampung dilampahi sholate blong. Berarti sholate me oleh blong. No buku amal ditulis sholat, keterangan blong. Dadi ganjarane sholat ya ganjaran blong. Kan hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan belum terpenuhi, ganjel, tapi nek wis terpenuhi, blong. Makan sholat mek dipadani karo mangan. Mangan niku rak kebutuhan, yen wetenge luwe durung mangan tak krucuk-krucuk, begitu terpenuhi dilebeti bleng-bleng-bleng-bleng-bleng, blong, lega. Ya mek lega oleh blong. Bahkan mohon maaf sholat mek dipadake karo ngising. Ngising niku rak kebutuhan to, yang kebelet ngono kuwi melilit-lilit selendep-selendep ndak karuan, begitu tersalurkan pret perkotok-kotok blong. Salate mek entuk blong. Maka tingkatkan menjadi yang keempat, sholat sebagai bentuk cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta enggak ada kata malas, pasti semangat. Kalau dasarnya cinta enggak ada kata berat, pasti jadi ringan. Jauh jadi dekat, berat jadi ringan. Males jadi semangat karena dasarnya cinta. Contoh bocah nom-noman bonceng no gendaane. Masih gendaane lemune fidini wa dunya wal akhirah. Lemu standar internasional. Njaluk ngeterke tekan Ngawi, gek sepeda motore ora pati api. Bonceng no sepeda ki nyut. Dalan gronjal. Oh pak dalan halus disalip bis wung sembiut awang lemu oh ndak kroso abot enteng malah sing wedok tangane dicandak cek di kaput nuning unu wetenge sek cek langsung bakoh dek cili enting cedak lek ora cinta yo malah kroso adoh males abot. Contoh bocah nom-noman goncengno maane. Duwe mak cilik kunting metekel njaluk ngeterke nang pasar 200 meter. Nak, mak terke nang pasar, nak. Nang ayo. Langsung sepeda motor di starter. Reng. Cepat. Umek kae. Emakne gugup tase di saut. Melaku ngincek karo nyincing sewek ndik tekan sandinge sepeda nang nyengklak nyengklak nyet arep melaku cekelan bangkean wis sampe gak usah cekelan bangkean tewek cekelan bangkean akhirnya makne yo ngejer-ngejer nyekel ngisor kuwi to dilakoke oleh 5 meter makne watuk cok watuk obah kabeh. Lo kalau kita sudah bisa menjadikan sholat sebagai bentuk kenikmatan, bangun jam 2 malam, 2:30 malam itu rasanya nikmat luar biasa. Kenapa kok bisa nikmat? Karena sholat itu ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Mboten nikmat pripun wong kepanggih Gusti Allah. Menjenengan lho kepanggih Pak Camat ae pun seneng, padahal lagi penguasa kecamatan. Kepangge Pak Bupati tambah seneng, iku lagi penguasa kabupaten. Kepangge Pak Gubernur seneng maneh, dek gubernurmu teko Medion ya to. Bangga. Seneng maneh, kepangge presiden seneng maneh. Iku sik penguasa Indonesia, ini ketemu Allah yang Allah itu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Nikmatnya luar biasa. Ketemu idola sejati sehingga Rasulullah dawuh waju'inat qurratu aini fi shalah, hiburanku iki nek tepak aku nglakoni salat nikmat luar biasa gak kena dituku saking nikmate. Kaya bocah nom-nom kuwi lho ketemu artis sing dadi idolae, ya Allah saking girange saking senenge jeret-jeret histeris sampai semaput. Nek sing penggemare Michael Jackson barang ngono kok, oh my god, jerit-jerit histeris semaput. Padahal artis itu podo wonge. Yo ra dikeki apa-apa karo artise. Ki artis ku podo wonge ngentut yo podo basine. Senenge ndak karo. Eh kok ado-ado gawe conto. Lah wong ibu-ibu mbak-mbake ketemu Anwar Zahid ae wis seneng kok. Lah rek sampean ora seneng rapo direwangi ngeleset-ngeleset ngisor gedang ngisor wit-witan. Lego kan demi cintamu padaku to. Kate orang aku. Lho jam 10.15 kok gak gelem wis gak gelem rampung ki. Mesake sing mriko. Wis muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Gek nek salate kula panjenengan sae niku sing saged tanha anil fakhsya'i wal mungkar, macam-macam hikmah insyaallah dalam aturke pada pepanggian salajengipun. Sarang-sarang nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah mugi ngaji dalem menika dipun sarengi hidayahipun Gusti Allah. Allah hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah jahin nabiyun masyafil ummah alama nawaina wa alama nawu bisalafuna salihan bisiril asra bi asrari siril fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سعادة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة وصلة مباركة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محبيل الأحوال حبيل الأحوال إلى سن الأحوال يا حولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح يا مفضل اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين matur suwun sedaya khilaf nyuwun kungeng pangapunten wallahul muwaffiq ila waqtil thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.